Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا masih pada pembahasan syirik, yaitu syirik yang kecil, syirkul asghar, yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana di antara bentuknya adalah seorang beramal karena ingin mendapatkan harta duniawi, itu harta dunia, seperti yang sudah disebutkan oleh beliau pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu seperti orang yang berhaji ataukah sebagai muadzin mengimami manusia, namun tujuannya adalah untuk mencari harta dunia. Maka ini adalah termasuk dari bentuk apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Dan terkait dengan amalan yang diniatkan atau keamalan yang tujuannya adalah untuk harta dunia, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah lewatkan penjelasan dari As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, itu syarah dari kitab Tauhid, di mana As-Sa'di rahimahullah pada kitabnya ini, itu dalam Al-Qaulus Sadid, beliau memberikan rincian, itu memberikan rincian terkait amalan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia dan menghasilkan perbendaraan-perbendaraan dunia tersebut. Kita ulangi sedikit dari apa yang dibaca pada pertemuan sebelumnya. Kata As-Sa'di rahimahullah, "Fa in kanat iradatul 'abdi kulluha li hadzal qasdi wa lam yakun lahu iradatun li wajhillahi wad-daril akhirati" فَهَذَا لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Maka jika keinginan seorang hamba seluruhnya adalah untuk tujuan yang semacam ini, yaitu dia beramal namun untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta dunia, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, dan dia tidak sama sekali memiliki keinginan di dalam beramal tersebut untuk diniatkan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala, untuk berharap mendapatkan wajah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh amalannya dia kerjakan adalah dalam rangka untuk mencari dunia. Tidak ada dalam niatannya sama sekali untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala waddaril akhirati, dan juga untuk perbekalan nanti di hari kiamat, di hari akhir. Maka kata beliau, orang yang meniatkan amalannya adalah semata-mata untuk dunia, seluruh niatannya adalah untuk semacam ini, dikatakan oleh beliau, fahada laisa lahu fil akhirati min nasib. Maka jenis orang yang semacam ini, dia tidak akan mendapatkan bagian lagi di akhirat nanti. Dia tidak akan mendapatkan bagian lagi di akhirat, karena semua apa yang dia inginkan sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Apa yang dia inginkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan tentang hal yang demikian dalam surat Hud, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menginginkan al-hayata dunya, itu kehidupan dunia, wa zinataha dan juga perhiasannya, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, nuwaffi ilaihim, maka kami akan berikan, sempurnakan kepada mereka, itu orang-orang yang menginginkan ketika beramal untuk mendapatkan al-hayatu dunya, itu kehidupan di dunia, harta dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan sempurnakan untuk mereka balasan amalan-amalan tersebut di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak akan dikurangi sedikit pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ulaika laisa lahum fil akhirati min khalaq. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang niatannya ketika beramal seluruhnya adalah untuk mencari harta dunia. Dia tidak pernah meniatkan untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah untuk mengikhlaskan niatan-niatannya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga darul akhirah. Maka yang seperti ini, di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan bagian lagi. Kemudian kata As-Sa'di rahimahullah, wa hadzal 'amalu 'ala hadzal wasfi la yasduru min mu'minin. Maka amalan yang dikerjakan yang seperti ini sifatnya, itu yang bentuknya seperti tadi, mengamalkan amalan namun semata-mata seluruhnya tujuannya adalah untuk mendapatkan harta dunia, kata beliau, maka niatan atau keamalan yang seperti itu, la yasduru min mu'min, tidak mungkin muncul dari seorang mu'min. Munculnya adalah dari orang-orang yang kafir, yang mereka ketika beramal tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan harta dunia saja. Sehingga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka harta-harta dunia. Dan mereka nanti di akhirat tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak lagi mendapatkan balasan di akhirat nanti, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal mu'minah walau kana dha'ifal imani la budda an yurida Allah wad-daral akhirati. Wad-daral akhirata. Karena kata beliau, karena sesungguhnya seorang mukmin, walaupun kondisi dia adalah dha'ifal iman, walaupun dia adalah orang yang lemah imannya, la budda an yurida Allah wad-daral akhirata. Maka mesti ada niatannya ketika dia beramal untuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala nanti di darul akhirah, itu di negeri akhirat. Ini orang mukmin, walaupun lemah imannya, dia meniatkan amalannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk rincian yang pertama ini adalah diberlakukan untuk orang-orang yang kafir, yang mana mereka beramal tujuannya adalah semata-mata untuk mengharapkan dunia saja. Tidak pernah mereka untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Sehingga dikatakan oleh beliau tadi, la yasduru min mu'minin, tidak mungkin muncul dari seorang mukmin walaupun dha'ifal iman. Kemudian kata beliau, rincian yang kedua, wa amma man 'amila al-'amala liwajhi Allahi wa liajli dunya. Adapun orang yang beramal mengamalkan sesuatu liwajhillah, dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wali ajli dunya, dan juga dia meniatkan untuk mendapatkan dunia. Dia di dalam mengamalkan sesuatu, mengamalkan amalan-amalan yang ada, dia niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, juga dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Artinya apa kata beliau? Wal qasdani mutasawiyani au mutaqaribani. Niatan tadi, keduanya, ingin mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan dunia, dua niatan tersebut dikatakan oleh beliau, mutasawiyan, sama, itu 50%, 50%. Dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan darul akhirah, dia juga ada niatan yang lain ini untuk mendapatkan harta dunia. Kata beliau, al-qasdani mutasawiyan. Dua niatan tersebut ini sama, imbang. Au mutaqariban, ataukah berdekatan. Mungkin yang satu lebih berat, yang lainnya lebih ringan sedikit. Mutaqariban itu berdekatan. Maka kata beliau, orang yang beramal dengan dua niatan yang sama ataukah mutaqariban yang semacam ini, fahada wa in kana mu'minan fa innahu naqisul imani wat tauhid wal ikhlas. Maka yang seperti ini kata beliau, walaupun dia adalah seorang mukmin, maka sungguh dia adalah naqisul iman, kurang imannya, itu kurang keimanannya. Wat tauhid wal ikhlas. Demikian pula kurang ketauhidannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kurang keikhlasannya dia di dalam beramal, mengamalkan sesuatu, tidak dia murnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada niatan-niatan yang lain untuk mendapatkan dunia. Wa amaluhu naqisun. Demikian pula amalan yang dia kerjakan, nilainya pun naqis, kurang. Kenapa kurang? Lifaqdihi kamalal ikhlasi, karena kehilangan kesempurnaan ikhlas. Itu persyaratan di dalam beramal, dia harus menyempurnakan keikhlasannya hanya semata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun masih dibarengi dengan niatan-niatan yang lain. Itu tidak sempurna di dalam beramal, meniatkan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ada niatan-niatan yang lainnya itu untuk mendapatkan harta dunia. Kedudukankah? Ataukah dipuji oleh manusia, ataukah yang lainnya dari perkara-perkara dunia, walaupun bentuknya bukan harta. Ini rincian yang kedua yang disebut oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Itu orang yang beramal, mengamalkan amalan, namun niatannya dua, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk mendapatkan dunia. Maka dia adalah orang yang mukmin namun naqisul iman, amalannya pun kurang nilainya karena kehilangan kesempurnaan ikhlas, kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, rincian yang ketiga. Wa amma man 'amila lillahi wahdahu wa akhlasa fi 'amalihi ikhlasan tamman. Adapun orang yang beramal lillahi wahdahu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa akhlasa fi 'amalihi ikhlasan tamman, dan dia mengikhlaskan di dalam amalannya tersebut dengan keikhlasan yang sempurna, walakinnahu ya'khudhu 'ala 'amalihi ju'lan ma'luman, akan tetapi dia mengambil dari apa yang dia kerjakan, itu apa atas amalannya, ju'lan wa ma'luman, itu ju'lan, upah, dia mengambil upah dari apa yang dia kerjakan, wa ma'luman, ataukah perkara yang dikenal, itu sebagai ganti dari usaha, waktu dan juga yang lainnya yang dia telah curahkan untuk mengamalkan perkara tersebut. Di mana dia mengambil ju'lan wa ma'luman tersebut, yasta'inu bihi 'alal 'amali wad-din. Dia gunakan untuk menegakkan, ataukah yasta'inu bihi 'alal 'amal. Dia gunakan untuk menyokong, untuk mendukung amalannya tersebut, dan juga untuk mendukung ad-din, itu untuk mendukung agamanya. Contohnya dikatakan oleh beliau di sini, kal ju'alatillati tuj'alu 'ala a'malil khair, seperti ju'alat itu upah-upah, mukafah-mukafah yang lainnya yang dijadikan ataukah diberikan ala a'malil khair, itu atas amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu, berdakwah, mengajar, demikian pula perkara-perkara yang lainnya. Namun ingat, di atas dia ikhlas sempurna dengan keikhlasannya, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia diberi upah seperti itu. Wakal mujahid alladhi yatarattabu ala jihadihi ghanimatun aw rizqun. Dan seperti seorang mujahid, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ada kaitannya dengan jihadnya ghanimah ataukah rizki yang lainnya. Itu kan orang yang berjihad terkadang mendapatkan ghanimah ataukah dia mati di medan perang. Ini orang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini ada perkara yang terkait dengan jihadnya tersebut. Dia mendapatkan ghanimah ataukah mendapatkan rizki yang lainnya. Ikhlas dia di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dibagi oleh ketua pasukannya, komandannya, untuk mendapatkan ghanimah. Wakal awqafi allati tuj'alu 'alal masajid wal madaris wal wadha'ifid diniyah liman yakumu biha. Demikian pula seperti awqaf, itu waqaf-waqaf, itu waqaf-waqaf, itu berupa uang, harta dan juga yang lainnya, ataukah suatu bidang tanah dan juga yang lainnya, allati tuj'alu 'alal masajid, yang diberikan ataukah diletakkan alal masajid, di masjid-masjid, wal madaris dan juga madrasah-madrasah, ataukah diberikan kepada al-wadha'if ad-diniyah, itu wadha'if ad-diniyah, itu tugas-tugas keagamaan, itu seorang yang memiliki tugas yang terkait dengan agamanya, berdakwah, mengajar dan juga yang lainnya, yaitu waqaf-waqaf tadi tersebut, ini diberikan liman yakumu biha, kepada orang yang menjalankannya. Itu amalan-amalan khair, orang yang berjihad, kemudian mengajar, demikian pula berdakwah dan juga yang lainnya, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata diberi mukafa'ah ataukah upah ataukah yang lainnya. Maka dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, apakah yang seperti ini termasuk orang yang sedang dibahas oleh para ulama tadi, yaitu dia mengamalkan amalan namun li ajli dunya. Maka di sini dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, fa hadza la yadurru akhdhuhu fi imanil abdi wa tauhidihi. Maka yang seperti ini kata As-Sa'di rahimahullah, la yadurru akhdhuhu fi imanil abdi. Yang seperti ini kata beliau, di dalam mengambil ju'alat tadi, mukafa, upah dan juga yang lainnya, ini tidak akan memudaratkan terhadap keimanan seorang hamba dan juga tauhid dari seorang hamba. Karena memang dia meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang sempurna. Kemudian dia diberi ju'alat, mukafah dan juga yang lainnya atas perbuatan dia, atas amalan dia, mengajar, berdakwah dan juga yang lain dari amalan-amalan yang itu terkait dengan agamanya. Maka dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, maka yang seperti ini la yadurru akhduhu, mengambilnya, mengambil ju'alat yang seperti itu, ini la yadurru fi imanil abdi, tidak akan memudaratkan keimanan seorang hamba, wa tauhidihi, dan juga tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba. Artinya mengambil perkara-perkara yang demikian bukan merupakan perkara yang tercela. Tidak dikatakan itu adalah orang di dalam dakwahnya, dia hanya mencari amalan-amalan dunia ataukah harta dunia. Tidak. Kata As-Sa'di rahimahullah, yang seperti la yadurru akhduhu fi imanil abdi wa tauhidihi. Mengambil hal-hal yang demikian, ini tidak memudaratkan keimanan seorang hamba. Dan juga tidak memudaratkan tauhid seorang hamba. Kenapa demikian? Karena kata As-Sa'di rahimahullah, likaunihi lam yurid bi'amalihi ad-dunya, dikarenakan dia tidak menginginkan dengan amalannya adalah dunia. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dengan keikhlasan yang sempurna, namun ternyata dia diberi sesuatu untuk mendukung apa yang dia kerjakan, untuk mendukung agamanya. Sehingga yang seperti ini, la yadurru, kata beliau. Wa innama arada ad-dina wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamid din. Kata beliau, hanyalah dia menginginkan ad-din, itu agama, agamanya supaya kuat, dakwahnya semakin tersebar, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tersebar kepada masyarakat seluruhnya. Wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamid din, dan dia memaksudkan apa yang terhasilkan untuk dirinya, yaitu dia mengambil upah ataukah yang lainnya, menerima upah ataukah yang lainnya, dia bermaksudkan apa-apa yang terhasilkan untuk dirinya, mu'inan lahu ala qiyamid din, sebagai pembantu ataukah penyokong, pendukung bagi dirinya untuk menegakkan agama ini, bukan untuk menyokong kehidupan dia, bukan untuk menegakkan agama dia. Nah, ini adalah merupakan perkara yang disebutkan oleh para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah. Karena dengan rincian yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah pada ucapannya As-Sa'di yang terakhir setelah menyampaikan rincian-rincian tersebut, kata As-Sa'di rahimahullah, fahadat tafsilu yubayyinu laka hukma hadhil mas'alati kabiratas sya'ni. Kata As-Sa'di rahimahullah, rincian yang semacam ini memperjelas bagi engkau hukum tentang permasalahan ini. Itu permasalahan yang kabiratas sya'ni. Itu permasalahan yang sangat besar urusannya. Urusannya itu beramal tentang perkara-perkara dari amalan-amalan kebajikan. Ternyata dia mengambil upahnya. Apakah ada kaitannya dengan pembahasan yang dibahas sebelumnya? Itu beramal untuk mencari harta dunia. Ternyata di sini ada rinciannya yang disebut oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, ini apa yang disebut oleh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang berikutnya setelah beliau menyebutkan tentang jenis riya, yaitu beramal dari amalan-amalan kebaikan untuk tujuan duniawi, di sini beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma asyirku fil iradat wan niyati fadzalikal bahru alladhi la sahila lahu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adapun kesyirikan yang terjadi dalam masalah al-iradat, itu keinginan-keinginan seseorang yang ada dalam hatinya, wan niyat, demikian pula niatan-niatan seseorang, fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu, maka itu adalah merupakan al-bahru, itu merupakan lautan, merupakan samudra, alladzi la sahila lahu, yang tidak memiliki tepi. Ini artinya apa? Bahwasanya pembahasan tentang riya, pembahasan tentang syirik asghar yang terkait dengan niatan-niatan ini adalah merupakan pembahasan yang sangat panjang, merupakan pembahasan yang sangat berbahaya, merupakan perkara yang sangat berbahaya, karena dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu adalah merupakan bagaikan lautan alladzi la sahila lahu, itu seperti lautan samudra yang tidak memiliki tepinya. Bagaimana itu? Pembahasan yang seperti ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah seperti lautan yang tidak bertepi. Maka kata beliau, wa qalla man yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari permasalahan yang seperti itu. Ini dalam permasalahan apa? Iradat wa niyat. Itu keinginan-keinginan dan juga niatan-niatan yang muncul dari hati kita masing-masing. Kata beliau, wa qalla man yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari perkara tersebut. Bayangkan riya itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Kalau seandainya kita masuk di lautan yang tidak bertepi seperti itu, tentunya persis seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa qalla man yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari perkara tersebut. Faman arada bi'amalihi ghaira wajhillah wa nawa syai'an min ghairi taqarrubi ilaihi wa talab al-jazaa'a minhu faqad asraka fi niyyatihi wa iradatihi. Maka barang siapa yang dia menginginkan dengan amalannya ghairu wajhillah, selain wajah Allah Subhanahu wa taala, wa nawa syai'an min ghairi taqarrubi ilaihi, dan dia meniatkan sesuatu selain untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabal jazaa'i minhu, dan dia tidak meniatkan untuk mencari al jazaa'a minhu, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad asraka fi niyyatihi wa iradatihi, maka sungguh dia telah berbuat syirik pada niatnya dan juga keinginannya. Itu pada niatnya dan juga keinginannya, ternyata dia menginginkan perkara yang lain, bukan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pula untuk mencari jaza minallahi subhanahu wa ta'ala. Bukan pula untuk mencari wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang semacam ini berarti telah terjadi kesyirikan pada niatannya dan juga iradahnya. Tergantung apakah syirik yang besar ataukah syirik yang kecil sesuai dengan pembahasan yang sudah kita lewati. Kalau dia terus menerus meniatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh kehidupannya, maka itu adalah seperti kehidupannya orang-orang munafik, yang itu menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar, itu di kerak neraka yang paling dalam. Namun kalau terkadang dan dia bisa menepis, terkadang tidak bisa, maka ini seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jatuh padanya dari orang tersebut pada kesyirikan asghar, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, syirik kecil yang seperti ini adalah seperti lautan yang tidak memiliki tepi, wa qallam man yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari permasalahan yang seperti ini. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala yang berikutnya, wal ikhlasu, dan yang namanya ikhlas adalah, setelah beliau membawakan permasalahan syirik, baik syirik yang besar dengan macam-macamnya dan juga syirik yang kecil dengan macam-macamnya, maka kata beliau, dan yang namanya ikhlas adalah ayyukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyyatihi, yaitu dia mengikhlaskan untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meniatkan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi af'alihi, pada perbuatan-perbuatan dia, wa aqwalihi, dan juga ucapan-ucapan dia, wa iradatihi wa niyyatihi, pada iradahnya, keinginannya, dan juga niatan dia. Itu ketika mengamalkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dia semata-mata mengikhlaskan amalan, ucapannya, niatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dikatakan orang yang mukhlis, orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, menyebutkan setelahnya, wa hadhihi hiyal hanifiyatu millatu ibrahim allati amara Allahu biha ibadahu kullahum. Dan yang seperti ini, itu keikhlasan dengan makna yang seperti tadi, itu seseorang mengikhlaskan seluruh ucapannya, perbuatannya, seluruh niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah, kata beliau, hiyal hanifiyatu millatu Ibrahim. Ini adalah merupakan hanifiyah yang merupakan millah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Dan sudah sering kita lewati bahwasanya hanifiyah ini adalah merupakan millah, agamanya Nabi Ibrahim. Sementara kita mengetahui agamanya Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, yang condong kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini agamanya Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Al-Hanifiyah. Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu agama Al-Hanifiyah, millahnya Ibrahim alaihi salam, allati amara Allahu biha ibadahu kullahum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama Al-Hanifiyah. Mengikhlaskan seluruh ibadah-ibadah, baik berupa ucapan-ucapan ataukah perbuatan-perbuatan serta niat, ini hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kita seluruhnya Para hamba diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanifah, itu yang hanifah, itu yang hanifiyah, yang condong kepada tauhid dan juga berpaling dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Wala yaqbalu min ahadin ghairaha, dan tidak akan, atau wala yuqbalu min ahadin ghairaha, dan tidak akan diterima dari seorang pun selain agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, itu agama Al-Hanifiyah, itu agama At-Tauhid, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima selain agama seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kata beliau, wahiyya haqiqatul Islam, dan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Al-Hanifiyah, itu adalah merupakan haqiqatul Islam, itu hakikat dari agama Islam ini, yang kita seluruhnya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beragama dengan agama Islam, dan dilarang untuk kita untuk beragama dengan agama selain Islam, karena seperti yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, maka sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima dari orang tersebut, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Beramal dengan sekian amalan, namun selain amalan yang telah disyariatkan dalam agama Islam ini. Beramal dengan agama Nasrani, ataukah agama Majusi, ataukah Yahudi, maka itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi, yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa amalan namun tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan habaan mansura, dijadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Itu inna dina indallahi al-Islam. Itu sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Sehingga siapa saja yang mencari selain daripada agama Islam untuk dijadikan sebagai agamanya, ini tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya millatu Ibrahim alaihi salam allati man raghiba anha fahuwa minas sufaha. Dan itu adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang siapa saja membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, maka dia termasuk dari as-sufaha, itu orang-orang yang dungu, kata beliau, termasuk dari orang-orang yang dungu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, kata Allah, illa man safiha nafsah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang dungu terhadap dirinya sendiri. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini agama Islam, agama yang memang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita seluruhnya diperintahkan untuk mengikuti agama yang beliau bawa. Karena itu adalah merupakan bentuk keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah inti dari ajakan seluruh para rasul, mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, setelah membawakan pembahasan itu, beliau di sini ingin memberikan khulasah, memberikan ringkasan dari apa yang sudah disebutkan oleh beliau, yaitu kata beliau, yatalakhasu mimma marra anna hunaka furuqan baina syirkil akbari wal asghari. Dan tersimpulkan dari apa yang telah lewat, bahwasanya di sana ada furuqan, itu ada perbedaan-perbedaan antara jenis kesyirikan yang besar dengan jenis kesyirikan yang asghar, itu syirik kecil. Wahia, perbedaan-perbedaan tersebut adalah yang pertama, asyirkul akbaru yukhriju minal millah. kesirikan yang besar, ini bisa mengeluarkan pelakunya dari al-millah, yaitu dari agama Islam. Itu seperti yang sudah kita lewati. Itu kesirikan yang besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Wasirkul asgharu la yukhriju minal millah. Sementara sirik yang kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun itu sudah berbahaya. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwasanya sirik kecil ini termasuk dosa yang tidak diampuni berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa sirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesirikan. Itu ayusraka difahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di situ ada an yang masuk pada fi'il mudhari, sementara an ini bisa melebur fi'il yang masuk yang dimasuki oleh an tersebut sehingga berubah menjadi masdar. Itu la yaghfiru israkan. Sementara israkan kalau sudah berbentuk nakirah berarti terletak setelah nafiah. Itu innallaha la yaghfiru, itu jatuh setelah nafiah. Itu la nafiah. Sementara qaidah menyatakan isim yang nakirah yang datang setelah nafi ini memberikan faidah umum. Sehingga di situ masuk padanya syirik yang besar, masuk pula syirik yang kecil. Ini yang difahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Itu sehingga walaupun itu dikatakan syirik kecil, ini berbahaya. Apalagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau menyatakan tentang pembahasan riya termasuk dari syirik kecil, beliau menyatakan kayasirir riya, itu seperti riya yang sedikit. Artinya kalau terus-menerus ini bisa berubah menjadi syirik yang besar. Kemudian yang kedua kata beliau, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnar. Syirik yang besar ini bisa menjadikan kekal sahibahu, yaitu pemiliknya, itu pelaku kesyirikan tersebut di dalam neraka. Wasyirkul asgharu la yukhallidu sahibahu fiha inda khalaha. Sementara syirik yang kecil ini tidak menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka jika memang dia masuk ke dalam neraka. Artinya ini adalah ungkapan yang benar dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, karena menurut pendapat beliau syirik besar, syirik asghar ini termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan oleh para ulama termasuk dari dosa-dosa besar. Sehingga dosa besar ini adalah menurut akidah yang benar adalah tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a afa'anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, dia akan dimaafkan. Jika Allah menghendaki, dia akan diazab. Itu ini yang diungkapkan oleh beliau, in dakhalaha, jika dia masuk. Artinya jika Allah menghendaki untuk dihukum terlebih dahulu di dalam neraka, maka jika dia masuk ke dalam neraka, maka la yukhallad, dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Ini akidah dari ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dengan akidahnya al-khawarid wal mu'tazilah. Kemudian yang ketiga kata beliau, asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mal. Syirik yang besar ini bisa menggugurkan seluruh amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba sebelumnya. Gugur dengan dia mengerjakan kesyirikan yang besar tersebut. Wasirkul asgharu la yuhbitu jami'al a'mal. Sementara syirik yang kecil ini tidak menggugurkan seluruh amalan-amalan. Namun ada rincian yang sudah kita lewatkan dari pembahasan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Wa innama yuhbitu ar-riya'u wal 'amalu li ajli ad-dunya al-'amala alladhi khalatahu faqat. Akan tetapi kata beliau, riya dan juga amalan yang diniatkan untuk dunia ini baru dikatakan bisa membatalkan, menggugurkan suatu amalan, yaitu jika riya atau keamalan yang tujuannya untuk mencari dunia tersebut khalatahu faqat, itu amalan yang memang dimasuki oleh riya itu sendiri, itu yang dimasuki oleh riya ataukah tujuan untuk mencari dunia. Adapun yang tidak dimasuki oleh riya, maka amalannya tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata beliau, asyirkul akbaru yubihud dama wal mala. Syirik yang besar ini bisa yubihu, itu menghalalkan, menjadikan mubah, menjadi boleh, menjadi halal darah seseorang dan juga harta seseorang. itu menjadi halal darahnya dan juga hartanya. Wasirkul asgharu la yubihuhuma, sementara syirik yang kecil ini tidak menghalalkan darah dan juga harta seseorang. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang bisa disimpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala pada pembahasan beliau terhadap syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang lain, yaitu pembahasan al-kufru insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.